Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kelapangan dan waktu bagi kita untuk bersama-sama hadir dalam acara yang mulia ini, pengajian ataupun kajian ilmu agama. Mudah-mudahan amalan ini ternilai di sisi Allah, amalan yang makbul, diridhoi, dan tentunya menjadi amalan yang nantinya kita mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat kita butuhkan balasan amal-amal kita. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram dari kitab Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram, Kitabul Janaiz. Qala rahimahullahu ta'ala, wa anna Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jinazah atau asri'u bil janazah fa in taqu salihah fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taqu siwa dhalika fa syarrun tad'unaha ar-riqabikum muttafaqun alayhi. Alhamdulillah, hadis telah kita baca dan telah kita dapatkan keterangan sebahagiannya atau keterangan ringkas dari hadis dalam pertemuan kita sebelumnya. Kita di sini sekedar melanjutkan dan menambah. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa diinginkan di sini untuk bersegera membawa jenazah. Ini yang pertama, keinginan dalam hadis atau apa yang ditunjukkan oleh hadis, bersegera untuk membawa jenazah, memikulnya di kuburnya atau di pekuburannya, di tempat dimakamkannya. Nampak dari perintah, tentunya perintah yang wajib, yang seharusnya dan semestinya untuk dikabulkan atau ditunaikan, yaitu bahwa ketika seorang mengangkat dan memikul jenazah, dia menyegerakan memikul dan membawa jenazah tersebut ke pemakamannya, ke pekuburannya, untuk dimakamkan atau untuk dikuburkan. Telah kita dapatkan keterangan bahwa bersegera di sini tidak dengan seperti berlari dan mencoba untuk berlari, tetapi bersegera di sini berjalan cepat dan menghindari melambat-lambatkan langkah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika membawa jenazahnya. Karena syariat ini datang untuk menyelisihi orang kafir. Dari semua syariat kita, atau dari semua perkara syariat kita, didapatkan perkaranya menyelisihi apa yang dijalani oleh orang-orang kafir. Karena itu dalam masalah ini disegerakan, yaitu membawanya dengan bersegera dan cepat, tetapi tidak berlari dan tidak seperti berlari, dan tentunya tidak melambatkannya sebagaimana orang kafir memikul jenazah mereka selangkah demi selangkah. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, bahwa perintah cepat di sini diinginkan dengannya yaitu untuk bersegera menyelenggarakan jenazahnya. Menyelenggarakan jenazahnya. Di mana jenazah seorang muslim, rumahnya adalah kuburannya. Rumahnya adalah kuburannya. Karena itu harus disegerakan agar dia masuk ke dalam rumahnya, atau dia menempati rumahnya, yaitu kuburannya. Tidak pantas jenazahnya disia-siakan dan diterbengkalaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yambagi lijifatil muslim an tuhbas baina dhahrani ahlihi. Tidak pantas jenazah seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. Di tengah-tengah keluarganya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Sehingga adanya larangan dari Rasulullah untuk menunda, untuk menterbengkalaikannya atau menyia-nyiakannya. Jangan ditunda, karena hal ini tentunya berdampak mudarat terhadap si mayit, terhadap jenazah atau terhadap si mayit. Wallahu a'lam bisawab. Jadi bersegera di sini bahkan sifatnya umum, yaitu bersegera dalam mempersiapkan penyelenggaraan jenazahnya, mandinya, pengafanannya, penyolatannya, pemikulannya, sampai ke kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Terkecuali sebagaimana yang sudah kita dengarkan juga, mungkin di sana ada maslahat. Maslahat yang pasti yang harus ditegakkan berkaitan dengan jenazah. Dalam satu keadaan mungkin jenazah dari korban pembunuhan ataupun korban. Amaliyah kriminal yang mungkin butuh kepada otopsi dan yang lainnya agar mengetahui siapa yang membunuhnya dan seterusnya, maka hal ini dibolehkan menunda pemakamannya karena adanya maslahat yang dibutuhkan. Jadi kalau di sana ada maslahat yang besar, ada hajat yang didapatkan dalam mengakhirkan penyelenggaraan jenazahnya, maka ini dibolehkan. Atau yang seperti perkara kriminal, dalam banyak hal mungkin di sana jenazah tidak bisa dikuburkan secara langsung atau diselenggarakan secara langsung. Maka kalau dipandang demikian dengan pasti dan dengan pertanggungjawaban, maka pada saat itu jenazah penguburannya ditangguhkan, diselesaikan dulu apa yang membantu mencari keterangan tentang kematiannya atau yang sejenisnya. Seperti dalam bentuk maslahat yang telah kita sampaikan, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunda penguburannya sampai diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Karena kalau dikubur langsung tidak ada pemimpin nantinya, sehingga dibutuhkan pemimpin yang baru terlebih dahulu, sehingga barulah kemudian ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq atau dibaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah yang pertama pengganti Rasulullah, baru jenazah beliau dikuburkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian juga dari terpandang maslahat menunggu manusia untuk berkumpul menyolatinya, menunggu manusia untuk berkumpul menyolatkannya. Karena jenazah semakin banyak yang menyolatkannya, semakin mendapatkan syafaat, semakin mendapatkan syafaat. Naam. Karena itu menunggu dari jamaah untuk menyolatkannya dari perkara yang dipandang maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di dalam hadis disebutkan kalau dia adalah jenazah yang baik, maka artinya kita menyegerakan kebaikan itu untuk si mayit. Karena sekali lagi tadi kita katakan, kuburan bagi mukmin yang telah wafat adalah rumahnya. Adalah rumahnya. Di mana dengan dimakamkannya dia, dikuburkannya dia, memasukkan kembali ke dalam atau memasukkan dia ke dalam rumahnya, menempatkan dia ke dalam rumahnya. Dan kalau dia mukmin, tentunya dia akan mendapatkan na'imul qabr. Dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kuburan. Kenikmatan ini tidak boleh ditunda. Kenikmatan ini tidak boleh ditunda. Disegerakan dia mendapatkannya. Disegerakan dia mendapatkannya. Ini kalau jenazahnya adalah mukmin atau seorang yang saleh Tetapi kalau dia adalah orang yang jelek, menyegerakannya juga agar supaya beban bagi orang-orang yang ditinggalkannya selesai. Beban bagi orang-orang yang ditinggalkannya selesai, dan tentunya manusia beristirahat darinya. Manusia beristirahat darinya. Dalam riwayat hadis, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun wa mustarahun minhu. Yaitu, kalau mukmin dia istirahat dengan keridhaan Allah dan rahmanya, dan apa yang dia dapatkan di dalam kuburannya dengan kebaikan dan kedermawanan Allah. Tetapi kalau dia orang yang jelek atau orang yang jahat, maka mustarahun minhu, manusia beristirahat darinya. Manusia beristirahat darinya, demikian keluarganya telah hilang bebannya. Karena orang ini orang yang jelek, orang yang jahat. Ketika dia hidup atau ketika dia masih ada, dia dapat saja mengganggu manusia dan negeri atau tempatnya atau daerahnya. Wallahul musta'an. Karena itu, baik dia mukmin, baik dia orang yang bukan mukmin, semuanya disegerakan. Tentunya penyegeraannya dengan hikmah yang berbeda. Kalau mukmin, hikmahnya tadi agar dia mendapatkan kebaikan, disegerakan. Kalau dia bukan mukmin, agar manusia apa? Beristirahat darinya, selesai beban manusia keluarganya dari kejahatannya, dari kejelekannya. Wallahu a'lam bissawab. Dan di sini pula menunjukkan kepada kita semua bahwa demikian Islam betul-betul perhatian terhadap maslahat, baik itu kepada si mayit, demikian baik itu kepada yang ditinggal oleh si mayit. Yang ditinggal oleh si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian kita sudah mengambil keterangan dari hadis ini, dan telah kita dahulukan pada pertemuan yang lalu apa yang datang dari keterangan Al-Imam An-Nawawi, yaitu ketika kita mengangkat jenazah, memikulnya dengan penuh khidmat, dengan masing-masing pihak yang melayat, yang mengiringi jenazahnya untuk introspeksi diri, muhasabah, mengoreksi dirinya, dan mengingat bahwa kalau sekarang si fulan yang diangkat, mungkin besok lusa dia juga yang akan diangkat. Dan kalau sekarang si fulan yang diharapkan dia bersegera mendapatkan kebaikan dengan kuburnya, mungkin juga dia. Tetapi wallahul musta'an, kalau dia bukan kebaikan yang didapatkan di dalam kuburannya, nas'alullah salamata wal afiyah. Maka sebelum seorang ditempatkan di kuburannya, dia mengkoreksi dirinya, muhasabah. Karena itu tidak dibenarkan seorang ketika mengangkat jenazah berkelakar, na'am, lantas mengangkat jenazah berbicara dengan pembicaraan duniawi, mengangkat jenazah berbicara dengan pembicaraan tijarah, perdagangan, mengangkat, memikul jenazah dalam keadaan dia bersenda gurau. Tidak pantas pula kalau ini dianggap agama, maka ini tidak benar. Dibacakan Al-Quran, disebutkan tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Karena yang seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang kita dapatkan dari keterangan Al-Imam An-Nawawi. Dan beliau mengatakan, mungkin perkara ini tidak banyak dilakukan oleh manusia karena mereka terikut dengan adat kebiasaan mereka, sehingga berbagai macam ketika mengangkat jenazah amaliyah mereka. Hanya saja kita yang mengerti bahwa apa yang dibimbing oleh agama tidak boleh demikian dan demikian, itulah yang mesti kita tegakkan. Karena beramal, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah yang benar, demikianlah yang dituntut bagi kita untuk mengerjakannya, tidak mengikuti manusia. Tidak mengikuti manusia, karena kalau kita mengikuti manusia, la yudilluka an sabilillah, mereka akan membawamu untuk berpaling dari atau untuk menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tetap masing-masing kita menjalankannya, dan tentunya dibutuhkan tegur sapa, amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa yang hikmah, agar supaya tidak terjadi fitnah yang seharusnya penguburan dengan bentuk khidmat, tetapi ketika terjadi fitnah akan terjadi keributan. Wallahul musta'an. Ini tidak diinginkan. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Jadi perintah untuk menyegerakan kita sudah sebutkan adalah perintah yang wajib atau perintah yang seharusnya untuk ditegakkan, dikerjakan berkaitan dengan si mayit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkaitan dengan perkara si mayit, wallahu a'lam bisawab. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنْ فَلَهُ كِرَاطَانْ. قِيلَ مَا الْكِرَاطَانْ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِمَيْنِ مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمْ حَتَّى تُوضَعْ فِي اللَّحْدِ. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan jenazah tersebut, dia mendapatkan satu qirat. Dan siapa menghadiri sampai dikuburkan, dia mendapatkan dua qirat. Ditanya kepada Rasulullah, qirat itu apa ya Rasulullah? Atau dua qirat itu apa? Mal qiratan. Maka kata beliau, qiraton itu pahala yang sebesar dua gunung yang besar. Muttafaqun alaihi. Dan dalam riwayat Muslim, dia mendapatkan dua qirat sampai diletakkan di dalam lahatnya. Sampai diletakkan di lahatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis ini masih ada riwayat yang lain, walil Bukhari min hadis Abi Hurairah, man tabi'a janazatan janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yufraq min daftiha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qirat mithlu jabali Uhudin. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari hadis Abu Hurairah, siapa mengikuti jenazah seorang muslim dengan penuh iman dan penuh berharap pahala, maka apabila dia bersamanya sampai menyolatinya dan sampai ditunaikannya penguburannya, pemakamannya, maka dia kembali pulang dengan membawa 2 qirat. Setiap qirat yang diinginkan di sini semisal Gunung Uhud. Jadi dia membawa 2 qirat yang semisal 2 qirat, yang 2 qirat ini semisal 2 Gunung Uhud. Karena 1 qirat semisal 1 Gunung Uhud, dan kalau 2 qirat berarti 2 Gunung Uhud besarnya. Ini dari sisi pahala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dalam hadis di sini ada arahan dan bimbingan kepada kita untuk melayat dan menghadiri jenazah seorang muslim. Melayat dan menghadiri penyelenggaraan penguburan atau penyelenggaraan jenazah seorang muslim. Karena apa yang didapatkan padanya dari pahala yang besar, yaitu pahala 1 qirat atau bahkan 2 qirat. Pahala 1 qirat atau bahkan 2 qirat, yaitu 1 qirat semisal gunung yang besar, dan dalam riwayat semisal Gunung Uhud. Kemudian di sini tidak membatasi jenazah itu kita kenal atau enggak. Jenazah itu kita kenal atau enggak. Tetapi bentuknya umum, siapa saja dari muslimin. Terlebih lagi, si mayit atau jenazah tersebut adalah orang yang kita kenal. Maka dari hak seorang muslim terhadap saudaranya, terhadap kawannya, terhadap ikhwannya, tentunya untuk menghadiri jenazahnya. Untuk menghadiri jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis, dalam menghadiri dan melayat jenazah seorang muslim, di sini didapatkan dari 3 macam sifat. Yang ketiga macam sifat ini, dari siapa yang melayat, tentunya dengan pahala yang berbeda. Tentunya dengan pahala yang berbeda. Sehingga siapapun yang hadir ketika dia hadir dengan penuh iman dan ihtisab. Karena dalam hadis, imanan wa ihtisaba, ini yang menjadi tolak ukur benarnya hadirnya seorang dalam melayat jenazah. Kapan dia tidak menghadirinya dengan penuh iman dan ihtisab, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Innamal amalu binniyat. Jadi dia menghadiri dengan penuh iman dan ihtisaban. Kapan apabila ini terrealisasi, iman dan ihtisaban, barulah dia masuk ke dalam tiga, salah satu dari tiga sifat yang ada. Siapa saja yang menghadiri dengan iman dan ihtisaban, dia masuk ke dalam salah satu sifat dari tiga sifat yang ada. Yang pertama, disebutkan dari sifat yang melayat, yaitu dia hanya sekedar melayat dan hadir menyaksikan jenazah untuk menyolatkannya saja. Untuk menyolatkannya saja. Tetapi membawanya ke kuburannya, ke pemakamannya, tidak terrealisasikan darinya. Maka ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, yaitu orang yang menghadiri penyolatan jenazah si mayit dan dia berjalan mengiringi jenazah sampai ke pekuburannya. Sampai ke pekuburannya. Yaitu sampai diletakkannya di dalam kuburnya. Maka ini adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, dia menghadiri jenazah, salat, menyolati jenazah, kemudian mengiringinya sampai ke kuburannya, kemudian dia berdiri sampai diselesaikannya penguburan tersebut dan dia pun menyudahi pelayatannya dengan mendoakan saudaranya dan memintakan kepada Allah pengokohan dengan apa yang ma'ruf, dia mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbit lahu bil qauli ats-tsabit. Maka yang seperti ini berarti dia telah sempurna melayat jenazah saudaranya. Dari tiga sifat tentunya terjadi perbedaan pahala. Karena seorang sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka siapa yang dia menunaikan yang pertama, dia bisa mendapat satu qirat. Dia yang kedua, dia bisa mendapatkan dua qirat. Dan yang ketiga, tentunya dua qirat dengan apa yang sempurna. Dua qirat dengan apa yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah yang disebut oleh para ulama dengan sifat yang ketiga. Ini yang akmal, ini yang paling sempurna, dalam amalan, dan a'dhumuha ajran, ini yang paling besar ajarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkaitan dengan orang yang mengiringi jenazah, akan ada nanti keterangan bagaimana keadaan orang yang mengiringi jenazah. Bagaimana orang yang mengiringi jenazah. Tetapi sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, ketika memikul jenazah sampai ke kuburannya, dan tentunya ketika dikerjakan kuburan jenazah ini, si mayit ini, sampai ditaburkannya dan dihamburkannya atau ditutupkannya tanah kepada si mayit di dalam kuburannya sampai tertutup sepenuhnya menjadi sebuah kuburan. Kembali untuk kita mengingatkan, tidak diinginkan bagi kita untuk suatu yang sifatnya abad, sifatnya sia-sia. Karena hampir rata-rata kaum muslimin tidak mengerti hal ini, atau kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti hal ini. Selain tadi memikul jenazah dengan berkelakar, bergurau, sampai ketika dibawa ke kuburannya pun mereka masih bercanda. Ada yang sibuk membicarakan ini, sibuk membicarakan, tidak ada yang khidmat penuh tenang, merunduk, melihat bagaimana jenazah dikuburkan. Tentunya ini adalah perbuatan yang menyelisih petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau sebagaimana nanti akan datang keterangannya juga, ketika melayat jenazah, beliau tidak didengarkan mengucapkan perkataan-perkataan, tidak didengarkan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Suatu waktu, ketika jenazah telah diletakkan di lahatnya, jadi kalau jenazah telah diletakkan di kuburan, di tanah pekuburannya, belum dimasukkan ke liang lahatnya, atau diletakkan untuk menunggu dimasukkannya di liang lahatnya, beliau pun setelah sebelumnya berdiri, beliau pun duduk. Duduk yang ini menunjukkan sebagaimana akan datang keterangan nanti. Jadi seorang mengiringi jenazah dalam keadaan berdiri, ketika jenazah telah diletakkan di permukaan bumi sebelum dimasukkan ke liang lahat, boleh bagi mereka untuk duduk. Boleh bagi mereka untuk duduk. Kalaupun tetap berdiri posisinya, tidak mengapa, tetapi boleh bagi mereka untuk duduk. Didapati Nabi duduk, dan para sahabat pun duduk. Beliau berada di sisi kuburan, sambil dikerjakannya kuburan tersebut untuk memasukkan jenazah ke dalam kuburan, dan sambil menyelenggarakan jenazah di lahatnya sebagaimana yang dibimbing oleh syariat, beliau memberikan mau'idah kepada hadirin tentang kematian. Tentang kematian. Dan ketika Selesai dikuburkan, selesailah mau'idzah beliau. Setelah jenazah sudah ditanam, selesai beliau pun berdiri, mengerjakan apa yang sepantasnya untuk dikerjakan, sebagaimana nanti datang keterangannya. Beliau pun mendoakan dan kemudian beliau pun kembali. Tetapi wallahul musta'an, sebagian kaum muslimin karena mereka jauh dari pengetahuan yang benar tentang agamanya, maka kita dapati di dalam pekuburan berbagai macam amaliyah, berbagai macam amaliyah. Ya tentunya ada yang khidmat, ada yang ngobrol, ada yang berkelakar, ada yang bercanda, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan dilarang. Kita dapati ada yang asyik merokok, ada yang na'am, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahul musta'an. Tentunya ini semua tidak dibenarkan illa kecuali dia berdiri dan duduk pada saat dia dibolehkan duduk. Dia diam, dia memikirkan, dia mengarahkan pandangannya, perhatiannya kepada apa yang sekarang diamalkan daripada penyelenggaraan jenazah yang lagi dikuburkan di liang lahatnya. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah yang seharusnya untuk kita ketahui berkaitan dengan masalah ini. Sehingga ketika ada jenazah, yang semestinya kita lakukan, kalau kita bisa menghadiri jenazahnya, kita hadiri, kita sholatkan, dan tentunya kita antar, kita iringi jenazahnya sampai kepada kuburannya dan sampai diselesaikan penyelenggaraan jenazahnya. Selain ini adalah termasuk hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim ada 6, yaitu apabila diselenggarakan jenazahnya dia mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, وعن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن هبان وَأَعَلَّهُ النَّسَائِي وَطَائِفَ بِرْإِلْسَارِ. Dari Salim, dari bapaknya. Salim adalah anaknya Abdullah ibn Umar. Salim adalah anaknya Abdullah ibn Umar. Bapaknya tentunya adalah Abdullah ibn Umar. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abdullah ibn Umar pernah melihat Nabi, ra'an Nabi, dan Abu Bakar, Abu Bakrin dan Umar, mereka semuanya berjalan di depan jenazah. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima, yaitu Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunannya. Dan hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis ini dipandang mu'al, cacat, oleh al-imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dan sekelompok ulama yang lain menyatakan bahwa hadis ini sebenarnya adalah mursal. Hadis ini sebenarnya adalah mursal. Atau dengan kata lain, hadis ini adalah hadis yang mendapatkan pembicaraan dan mendapatkan pembincangan dari para ulama ahlul hadis. Tetapi melihat dari sisi keumumannya, maka yang mengiringi jenazah boleh berjalan di depannya, di depan jenazah. Boleh pula berjalan di belakangnya. Boleh pula berjalan di samping kiri dan kanannya, atau mendekati dengan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga perkara yang lapang, perkara yang lapang, di depan jenazah boleh ketika dipikul jenazah itu, di belakang jenazah boleh, samping kiri dan kanan, atau mendekati dengan jenazah, perkara yang diperbolehkan. Illa terkecuali yang berkendaraan. Maka yang berkendaraan tempatnya di belakang jenazah. Ini yang sebaiknya, ar-raqib yasiru khalfal janazah. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang berkendaraan mengiringi jenazah di belakang jenazah. Jadi jenazah dulu baru dia di belakangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentunya dalam pengiringan jenazah yang mengikuti jenazah tersebut, kalau seandainya mereka ingin memikul jenazah, mereka mendekati dengan jenazah. Mereka mendekati dengan jenazah. Bukan mereka menjauh dari jenazah sehingga terjadi bentuk faudah, kekacauan, kejar-kejaran. Tetapi mereka mendekati jenazah sehingga mudah terjadi penggantian pemikulan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang datang dari keterangan ketika kita mengiringi jenazah. Adapun yang berkendaraan tadi sudah disebutkan, maka yang berkendaraan tempatnya di belakang jenazah. Dan diharapkan yang berkendaraan, karena ini mengantarkan jenazah, tidak membuat kegaduhan. Biasakan yang naik kendaraan motor sambil mengeras-ngeraskan apanya, gasnya, rong rong rong rong rong, tidak boleh seperti itu. Ini mengantarkan jenazah, khidmat, penuh dengan hikmat. Kita bukan mau berkampanye atau berdemonstrasi yang semuanya tentunya dilarang dalam penyelenggaraan jenazah ataupun di luar jenazah. Nah, ini jenazah mau diantarkan, kita membuat suasana yang gaduh dengan suara kendaraan kita. Tidak demikian. Tetapi berjalan dengan kendaraannya dengan penuh khidmat juga, tidak terburu-buru karena orang yang di depannya lagi mengiringi jenazah yang berjalan kaki, maka yang berkendaraan yang di belakang untuk juga dengan memelankan kendaraannya dan mengendarainya dengan hudu, dengan tenang. Mengendarakan kendaraannya dengan hudu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang perlu untuk kita terangkan sementara waktu dalam pertemuan kita di hari ini. Karena telah masuk waktu zuhur, kita cukupkan mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua berkaitan dengan apa yang semestinya kita lakukan berkaitan dengan penyelenggaraan dan ketika kita melayat jenazah saudara kita sampai ke pekuburannya, ke pemakamannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan barokahnya kepada kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang nafi'. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang segera dan selalu kembali kepada agamanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, puasa kita, solat kita, dan apa saja yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan secara khusus di bulan Ramadan ini. Kemudian dibalasnya dengan kebaikan yang banyak di sisinya. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.